Ikhwan wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan tentang al-usul salah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam arsalallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim wa millatu Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada untuk melaksanakan ketaatan kepada bahwasanya al-hanifiyyah adalah milahnya diri, yaitu beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh ta'ala mengawali bicaranya sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dimulai dengan ikhlas ketahuilah, dikatakan apa yang akan dua sampaikan ini perkara yang penting, sehingga dengan dimulai dengan kalimat tadi ikhlas, supaya benar membaca benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lidzambi. Fa'lam, ketahui, diawali dengan perintah supaya kita memperhatikan dengan sebaik-baik, supaya kita ketahui, supaya kita berilmu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan perkara yang sangat besar, yaitu masalah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan semua yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfir lidzambi, dan mohonkan ampunan, minta terhadap dosa-dosa. Nah, ketahuilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjaya kepada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing, ya, dan harus menaik istiqomah ala berikut hak, ya, istiqomah di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomahan kepadamu di atas jalan kebenaran. Yuk, mulai dengan doa kepada para pembaca, kepada para pendengar. Nah, ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada manusia, khususnya para pelajar yang umumnya kepada kaum muslimin, sehingga beliau mendoakan kepada setiap yang membaca, setiap yang mendengar tulisan beliau ini. Doakan dengan istiqomah di atas jalan yang lurus. Itu hadir untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ta'at muwafaqatul murad fi'lan wal ma'mur wa tarkan wal mahmur. Apa yang dimaksud sesuai? Apakah melaksanakan perintah atau menjauhi perkara yang dilarang? Ini kata meninggalkan larangan berarti dia tak. Ketika seorang meninggalkan perintah, maka dia tak. Nah, jadi tak akan lupa hanya untuk Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya wajib dan kita harus mentaati. Tidak ada pilihan yang lain kecuali kita mendengar dan taat. Nah, ada kepada yang lain kepada makhluk, kepada makhluk tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati kecuali kepada orang tua kita atau kepada para penguasa atau istri kepada suami. Wajib untuk mentaati perintah-perintah. Ini pun ketaatan yang tidak tepat. Dalam artian ketika mereka memerintahkan perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan, tidak wajib mentaati, bahkan tidak boleh mentaati. Ketaatan yang mukhlukin fi maksiatil khali. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam membuat maksiat kepada khali, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan yang mutlak. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hamba kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Begitu juga Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan umatnya kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka hendaklah kita meyakini yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalamnya ada hikmah apabila kita melaksanakan. Dan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tidaklah Allah dan Rasulnya melarang, melainkan di dalamnya ada kemudaratan-kemudaratan kalau kita melaksanakan perkara tersebut. Ini yang bisa kita yakini. Yang pertama kepada Allah dan Rasulnya akan yang mutlak. Nah, anak hanifiyah kak, makna hanifiyah yaitu agama al-milah al-ma'ilah al-syirikah, agama yang berpaling dari kesyirikan, al-mabniyah al-ikhlas lillahi azza wa jalla, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifiyah, hanifiyah adalah agama yang diubah dengan Islam. Nah, orang yang hanif berarti orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling baik selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang menjauh dari kesyirikan dan membangun ibadah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hanifiyata milah Ibrahim. Hanifiyah ini merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim AS sebagai yang terkenal, beliau salah satu di antara dua Khalilur Rahman, orang yang sangat cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan takhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu melebihi tingkatan halim. Kalau halim itu orang yang dicintai. Kalau khalil lebih lagi, sangat dan sangat dicintai. Sehingga, nah, tidak ada manusia ini yang mendapatkan gelar khalil kecuali hanya dua orang saja. Para nabi, walaupun mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, tidak semua para nabi mendapatkan gelar khalil. Tidak semua para rasul mendapatkan gelar khalil. Yang mendapatkan gelar khalil dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dua orang saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga afdal tahniyah. Manakah yang paling afdal? Yang pertama tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua tadi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan mereka berdua mendapatkan gelar sebagai Khalil Rahman, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam bahkan dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi yang datang setelahnya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi Bani Israil keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Bani Ismail. Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Bani Israil, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israil, Israil ini nama dari salah satu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Yaqub. Nabi Yaqub. Nah, nama lainnya adalah Israil. Sementara lagi Yaqub putra Nabi Yus, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika an tabi' milah Ibrahim hanifan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah milahnya agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi dikasih perintahkan untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bahkan beliau adalah kedua suri teladan dalam menegakkan tauhid dan menghancurkan syirik. Nah, suri teladan dalam sikap al-wal wal war. Sampai mengatakan kepada kaumnya, inna qura'a'ukum wa mimma ta'buduna min dunillah Allah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdaw wa hadd. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaum yang kafir yang musyrik, kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Sama sekali hatta tu'minu billahi wa ta'ala, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Berkata bahwa di situ wala baro kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang muslim. Nah, bagaimana nilai yang diberi Alaihi Salam? Bagaimana agama yang diberi Alaihi Salam? Anta Allah wahda. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, ibadah ada yang maknanya umum dan ada yang maknanya rinci. Ibadah yang maknanya umum adalah pada lillah mahabbatan wa ta'ziman, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mahabbatan, kecintaan, wa ta'ziman dan pengagungan, bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahih, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan yang dibawa oleh syariat-syariatnya. Ini makna ibadah zaman dulu. Ibadah itu menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merendahkan diri di sini dalam bentuk kecintaan kepada Allah, dalam bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Ini ibadah. Nah, sehingga kalau kita sudah memiliki sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan merasakan. Dikarenakan kita merasakan dah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah, nah, dikarenakan kita cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita akan merasakan. Kalau kita memahamkan misalnya di tengah-tengah manusia, nah, dilihatkan misalnya ada jenderal, kemudian yang di bawah jenderal ini, dia merendahkan diri di hadapan jenderal biasa. Nah, apapun yang diperintahkan oleh jenderal tadi, ya, mengatakan siap. Apa yang diperintahkan? Walaupun dia pangkatnya tinggi, nah, tapi merasa pangkatnya masih di bawah jenderal tadi. Apapun yang diperintahkan oleh jenderal, walaupun diperintahkannya pada orang kaya di atas mungkin rendah hina. Padahal yang sepantasnya kita merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan siap. Sami'na wa ata'na. Mendengar dan ini kalau kita benar-benar merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena laksanakan apa yang diperintahkan, dan akan menjauhi apa yang dilarang sesuai dengan yang datang dan syarat-syarat. Ini ibadah dalam makna yang ini. Adapun ibadah dengan makna yang khusus, ya, maksudnya yang rinci, sebagaimana disebutkan asal Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan definisi daripada ibadah. Al-ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarḍah min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Nah, ini makna al-ibadah. Ibadah yaitu ismun jami', suatu nama yang mencakup setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, baik berupa amalan-amalan yang zahir, yang nampak, dan juga yang sembunyi, ini merupakan ibadah. Zikir misalnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah. Baik berupa ucapan atau berupa perbuatan, sholat misalnya. Nah, ini ibadah. Yang zahir, yang nampak atau disembunyi. Yang disembunyi contohnya ikhlas, ini ibadah. Tawakal, ini ibadah. Al-khawf, rasa takut, rasa harap, ini merupakan ibadah. Ini makna ibadah secara khusus. Ada pun secara umum kita sebutkan tadi, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Kalau secara umum, nah, suatu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai Allah dan dicintai Allah. Baik berupa ucapan atau berupa perbuatan, baik yang wajib yang nampak ataupun yang tersembunyi. Seperti al-khawf, rasa takut, khasyah. Nah, dan juga tawakal, sholat, zakat, puasa dan yang lain dari syariat-syariat Islam ini. Nah, Allah wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishal lahu din, dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ini adalah mirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Nah, ibadah kepada Allah dibangun di atas keikhlasan. Bagaimana? Ikhlas itu maknanya seseorang beribadah tujuannya mengharapkan wajah Allah. Tujuannya mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya dia sampai ke negeri yang penuh dengan kemuliaan. Nah, dan dia beribadah kepada selain Allah di samping dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, tujuan ibadahnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, Bahwa Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua Allah ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Kenapa dikatakan masing-masing golongan mengklaim Nabi Ibrahim bagian dari golongan? Orang Yahudi menyatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi. Maka Allah bantah, "Kana Ibrahim Yahudiyya wa la Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima." Nah, Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan juga seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim seorang yang lurus agama, menghadapkan dirinya kepada Allah, berpaling dari setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, hanifah Muslimah. Wa man kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik. Nah, sehingga bacalah pengakuan mereka, pengakuan Yahudi yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Nah, baca juga pengakuan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, Muslim, lulus agama, seorang Muslim, bukan orang-orang Muslim. Orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yaqul amil lak Ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istafaina fi dunya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang benci kepada milahnya Nabi Ibrahim yang disebutkan tadi, milah Nabi Ibrahim itu beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, barang siapa yang benci kepada milah Nabi Ibrahim, tidak, orang yang benci kepada milah Nabi Ibrahim, mereka orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqalis nafaitau fid dunya wa innau fil akhirati lamina sholihin. Allah mengatakan, sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Nah, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat nanti termasuk orang-orang saleh. In qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah, serahkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku menyerahkan diriku kepada Rabbul alamin, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seorang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk kokoh di atas Islam, sampai Allah katakan, "Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak keturunannya. Begitu pun Nabi Yakub alaihissalam, di antara wasiat, ya bani ya wahai anak, inna Allah astafa lakum din, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama ini, agama yang lurus tadi, menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan. buktikan agama ini untuk kalian, agama Islam, menyerahkan ini kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian meninggal kecuali kalian keadaan Islam. Ini menunjukkan bahwasanya agama para nabi itu satu, agamanya Islam. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu, Nabi Yakub pun berwasiat kepada anak-anak, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahid wa syara'una syatta. Kami sebagai para nabi, agama kami satu, akan nanti syariat-syariat kami berbeda. Agama satu semua, agama Islam. Nah, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni wahidun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan manusia dan menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciptakan supaya hanafiyah, supaya hanif, hanifiyah, lurus agama. Karena Allah Ta'ala sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada. وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ وَاحِدُونَ. Makna يَعْبُدُونِ يَعْبُدُونَ ibadah kepadaku, أي واحدون mentauhidkanku. Nah, ini tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dan Allah perintahkan seluruh manusia untuk mengikhlaskan dalam peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau katakan wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain saya. Fa'budun, maka beribadahlah kalian. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya makhluk jin dan juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan diciptakan manusia. Hikmah diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan makna ibadah yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tauhid ini antara makna ibadah. Di antara makna ibadah adalah tauhid. Nah, adapun makna ibadah secara definisinya kita jelaskan sebelumnya, ada yang sifat umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, yang jelas ketika ibadah dimutlakan, maka yang dimaksud adalah lebih umum dari sekedar tauhid. Nah, termasuk di antara ibadah adalah tauhid. Bahkan bisa kita katakan syarat beribadah adalah tauhid. Ibadah siapapun, bagaimana kebesarnya ibadah tersebut, kalau tidak didasari dengan tauhid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah ini ada dua macam. Yang pertama, ibadah sifatnya kauniyah, berkaitan dengan apa yang terjadi di alam raya ini, yaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya kauni, alami. Dan ini mencakup kepada semua makhluk. Tidak bisa seorang pun keluar dari ibadah yang sifatnya kauni. Semua itu untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebagai hamba. Semuanya sebagai hamba, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ibadah sifatnya kauniyah. Semua makhluk ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup mukmin, mencakup kafir, mencakup orang yang bertakwa, mencakup orang yang durhaka, semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sifatnya ibadah kauniyah. Nah, mata kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berdiri, nah, bisa menjamkan mata, bisa berotot. Nah, kaki kita bisa berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sakit, nah, atau meninggal dunia. Nah, sakit, meninggal dunia, kita gak mau jatuh pun kadang-kadang kita jatuh. Nah, ini ibadah sifatnya kauniyah. Yang kedua, ibadah sifatnya syar'iyah, yaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya syar'i. Kalau tadi sifatnya umum, ada jadi alam lain. Jadi kita tunduk kepada Allah. Ketika sakit misalnya, kita sakit. Kita bisa menolak sakit. Nah, atau misalkan kita jatuh, nah, kena musibah, kena bencana. Yang kafir, yang fajir, yang muslim, tunduk dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seorang yang meninggal dunia, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah syar'iyah, tunduk kepada perintah Allah sifatnya syar'i. Dan ini khusus kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan hamba Allah itu dalam ayat Al-Qur'an ada yang sifatnya umum, kauniyah, orang kafir, orang muslim, mereka semua hamba Allah. Ada yang sifatnya khusus bagi orang-orang taat kepada Allah. Wa indahu rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi khawfan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salaam. Ila ayat menyebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah. Jadi sifat hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah. Nah, jadi ibadah yang pertama, seseorang tidak diberikan ujian terhadap jenis ibadah yang pertama. Nah, kenapa dikatakan tanpa perbuatan? Nah, seorang sakit, dia sakit. Jangan menginginkan saja. Seorang kepala itu mencari, ternyata mencari. Padahal dia menginginkan jalan semua. Sehingga tanpa perbuatan, akan tapi kadang-kadang jenis ibadah yang pertama tadi diberikan ujian terhadap apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dia dapatkan? Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dipuji dengan syukur tersebut. Nah, atau dia diberikan musibah, sakit, misalnya jatuh, nah, kena bencana, kemudian dia sabar, maka dipuji dengan sabar. Ada pun sekedar mendapatkan musibah saja, nah, tanpa dia sabar, tidak akan mendapatkan keutamaan, keutamaan. Nah, dikatakan sekali lagi, diri kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah-masalah sifatnya kauniyah. Nah, sakit tadi, kena bencana, mati, misalnya. Nah, berbeda ibadah yang kedua, ibadah syariah, maka orang yang melakukannya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna ibadah ada sifatnya kauniyah, ada sifatnya syar'iyah. Ya, istilahnya para ulama berbeda. Ada ibadah yang sifatnya amaliyah, berkaitan dengan harta. Ada ibadah yang sifatnya iqtidiyah, berkaitan dengan keyakinan hati, ya. Ada juga ibadah berkaitan dengan lisan. Ada juga ibadah berkaitan dengan anggota badan. Banyak. Yang jelas intinya, tiap cara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pengucapan atau perbuatan, yang gohib atau yang batin, itu adalah ibadah. Nah, karena sekali lagi ini merupakan tujuan inti diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita semuanya memahami hakikat hidup kita di dunia ini dan tujuan penciptaan kita hidup di dunia ini, ya, bukan sekedar untuk menikmati kehidupan dunia, bukan sekedar untuk makan, minum, bermain-main, bersenang-senang, karena tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini semua sebagai bekal, ya, menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhir. Rasulullah SAW mengatakan, nah, ini nak Aisyah. Sesungguhnya kehidupan yang ada ini adalah kehidupan akhir. Ucapan ini biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dalam urusan-urusan dunia. Nah, jika dia sudah mengacuk terhadap urusan dunia, bersama dengan inna ma'ayshah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Supaya tidak ada terlena dengan sesuatu yang menakjubkan dari kehidupan dunia semua. Dan supaya kita memahami bahwa sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya, kehidupan dunia itu akan sirna, akan hancur. Nah, kehidupan yang abadi hanya kehidupan akhir. Siapa sama dengan tadi? Nah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Nah, sehingga Tapi kalau kita meyakini hal ini, kita tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan dunia. Teman kita misalnya memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah. Nah, tapi kita melihat dan kita menyadari bahwa saya ini akan hancur, akan sunyi, hanya sementara saja. Kehidupan yang hari itu adalah akhirat. Akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, terutama di akhirat. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, akan terpacu untuk semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Ketika kita menyadari dan meyakini bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Nah, jadi ini yang harus kita dahulukan. Ini yang sepantasnya kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, dalam ini, dalam rangka meraih kehidupan yang bahagia di akhirat nanti, nah, berlomba-lomba orang-orang yang berlomba. Bukan berlomba-lomba dalam bukan harta dunia, tapi berlomba-lomba dalam raya kebahagiaan hidup di dunia lebih tinggi lagi di akhirat nanti. Nah, dan insya Allah kita masuk pada pelajaran yang kedua dari kitab Sahih Muslim. Nah, pembahasan kita selanjutnya.